Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, أما المحرفون المخرفون أدبٌ orang-orang yang merubah dalil-dalil yang rusak akalnya, فيقولون maka mereka mengatakan الوسيلة an taj'ala bainaka wa bainallahi wasitatun minal awliya'i was-salihin wal amwati. Mereka mengatakan bahwasanya wasilah adalah engkau menjadikan antara dirimu dengan Allah azza wa jalla perantara dari kalangan para wali, orang-orang saleh dan orang-orang yang sudah wafat. Taj'alahum wasitatan bainaka wa bainallahi liyuqarribuka ilallahi. Engkau jadikan mereka sebagai perantara antara dirimu dengan Allah Azza wa Jal, agar mereka mendekatkan dirimu kepada Allah. Ini ucapan orang-orang yang menyimpang, ahlul batil, mengatakan bahwa wasilah yang dimaksud dalam ayat wabtaghu ilaihil wasilah, yaitu kita menjadikan orang-orang saleh, para wali, orang-orang yang sudah wafat sebagai perantara antara kita dengan Allah. Kita ibadahi perantara-perantara ini agar kita bisa lebih dekat kepada Allah, agar perantara-perantara tersebut mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi mereka mengkiaskan ibadah kepada Allah dengan hubungan seorang hamba dengan penguasa misalnya. Misalnya kita rakyat jelata dengan penguasa. Penguasa memiliki orang-orang dekat yang dekat dengan mereka. Apakah itu kerabat mereka atau asisten mereka atau yang semakna dengannya. Nah, kita agar bisa dekat dengan penguasa, kita dekati dulu orang-orang yang dekat dengan penguasa, agar mereka bisa mengenalkan kita kepada si penguasa. Ini loh, ada fulan-fulan, saya kenal fulan. Sehingga nantinya kita bisa dekat dengan penguasa, dengan perantara orang-orang ini. Nah, mereka mengkiaskan ibadah kepada Allah dengan yang seperti ini. Dan ini batil. Karena seorang hamba yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak butuh perantara-perantara seperti itu. Cukup baginya untuk beribadah kepada Allah, mentaati Allah Azza wa Jalla, menjauhi larangannya. Qala hafizahullahu taala, قال تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Mereka orang-orang musyrik mengatakan, tidaklah kami mengibadahi sesembahan-sesembahan tersebut melainkan agar sesembahan-sesembahan tersebut mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. فمعنى الوسيلة عند هؤلاء المخرفين, maka makna wasilah menurut orang-orang yang rusak akalnya ini, an taj'ala bainaka wa bainallahi wasitatan tu'arrifu Allah bika wa tanqulu lahu hajatika wa tukhbiruhu anka. Wasilah menurut mereka, engkau menjadikan antara dirimu dengan Allah perantara yang akan mengenalkan kepada Allah akan dirimu dan menukilkan kepada Allah kebutuhan-kebutuhanmu serta mengkhabarkan kepada Allah tentang dirimu. Ka'annallaha jalla wa ala la ya'lamu. Seakan-akan Allah jalla wa ala tidak mengetahui. Au ka'annallaha jalla wa ala bakhilun la yu'ti illa ba'da ma yulahhu 'alayhi bil wasa'iti. Atau seakan-akan Allah Jalla wa'ala pelit, tidak mau memberi kecuali setelah terus-menerus didesak dengan perantara-perantara. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala dari segala sesuatu yang mereka ucapkan. Walihada yusabbihuna 'alan nasi. Karena inilah mereka orang-orang yang menyimpang, ahlul batil, menyamarkan perkara ini kepada manusia. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, Allah Jalla wa Ala yaqulu ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah Allah Jalla wa Ala berfirman, mereka yang orang-orang musyrik beribadah kepadanya mencari wasilah kepada Rabb mereka, mencari jalan yang bisa mendekatkan kepada Rabb mereka. Fadalla ala anna ittikhadal wasa'iti minal khalqi ila Allahi amrun mashru'un. Kata mereka, ayat tersebut menunjukkan bahwasanya mengambil perantara-perantara dari kalangan para makhluk kepada Allah adalah perkara yang disyariatkan. Sebagaimana telah berlalu, mereka memaknakan wasilah dalam ayat ini dengan mengambil perantara antara seorang hamba dengan Allah Azza wa Jal. Lianna Allah athna ala ahlihi. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jal memuji pelakunya. Wa fil ayatil ukhra, dan di dalam ayat yang lainnya Allah Azza wa Jal berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasilata wajahidu fi sabilihi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah kepada Allah. Carilah jalan yang bisa mendekatkan kepada Allah. Dan berjihadlah kalian di jalan Allah. Qalu, mereka mengatakan, yaitu ahlul batil, orang-orang musyrik, inna allaha amarana an nattakhidal wasilata ilaihi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk mengambil wasilah kepadanya. Wal wasilatu ma'naha al wasitatu. Sedangkan wasilah maknanya adalah perantara. Hakadha yuharrifuna al kalima an mawadi'ihi. Demikianlah mereka merubah ucapan-ucapan dari makna-maknanya, mawadi'ihi, yaitu ma'anihi. Fal wasilatul masyru'atu fil Qur'ani wa fis sunnati hiya at-ta'atu allati tuqarribu ila Allah. Maka wasilah yang disyariatkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah adalah ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Wa tawassulu ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi subhanahu wa ta'ala, dan tawassul kepada Allah Azza wa Jal dengan nama-nama dan sifat-sifatnya subhanahu wa ta'ala. Hadhihi hiyal wasilatul mashru'atu, inilah dia wasilah yang disyariatkan. Amma tawassul bil makhluqina ila Allah fahuwa wasilatun mamnu'atun. Adapun bertawassul dengan para makhluk kepada Allah, yaitu menjadikan para makhluk perantara antara para hamba dengan Allah di dalam ibadah, fahuwa, maka dia adalah wasilah yang dilarang. Wa wasilatun syirkiyatun, dan wasilah kesyirikan. Wahiya allati ittakhadhaha al-musyrikuna min qablu, dan itulah dia wasilah yang diambil orang-orang musyrik sebelumnya dahulu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang musyrik, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna 'indallah, dan mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak memadaratkan mereka, tidak bermanfaat bagi mereka, seraya mengatakan sesembahan-sembahan ini adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali yang diibadahi, mereka mengatakan, tidaklah kami mengibadahi mereka, sesembahan-sembahan tersebut, melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Di dalam dua ayat ini, ikhwan, kita bisa mengambil faedah apa yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa orang-orang musyrik menjadikan sembahan-sembahan mereka perantara antara mereka dengan Allah. Baik itu bentuknya memberi syafaat ataupun bentuknya mendekatkan mereka kepada Allah. Hadza huwa syirkul awwalina wal akhirina sawa'un bisawa'in. Inilah dia syirik orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan, sama persis. Wa in sammauhu wasilatan fahuwa syirku bi'ainihi, meskipun mereka menyebutnya dengan wasilah, maka itu adalah kesyirikan itu sendiri. Jadi jangan terkecoh ketika kesyirikan dinamai dengan nama-nama yang lain, karena ini kebiasaan ahlul batil. Mereka menamai kebatilan mereka dengan istilah-istilah lain yang menarik. Syirik disebut dengan wasilah. Riba disebut dengan bunga, bunga bank kan? Nah, biar apa? Menarik. Khamr disebut dengan bir, gerakan kebaikan ya. Oh kan di Masya Allah itu loh. Dibuat istilah-istilah yang menarik. Jangan terkecoh dengan mustalahat. Perhatikanlah haqaiqnya. Hakikatnya seperti apa? Meskipun istilahnya indah, bagus, tapi kalau hakikatnya itu perkara yang haram, ya tidak akan merubah hukumnya. Tetap haram. Riba, meskipun dinamai dengan bunga, mau bunga mawar kek, bunga melati, bunga anggrek, ya tetap riba, haram. Qala hafizahullahu ta'ala, وليس هو الوسيلة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. Dan kesyirikan itu bukanlah wasilah yang Allah Azza wa Jalla syariatkan. لأن الله لم يجعل الشرك وسيلة إليه أبدا. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah menjadikan syirik sebagai wasilah menujunya selama-lamanya. Allah Azza wa Jalla tidak akan menjadikan syirik dan perkara-perkara yang haram yang lain sebagai jalan yang mendekatkan seorang hamba kepadanya. Wa innama syirku mub'idun 'anillahi subhanahu wa ta'ala. Kesyirikan hanyalah akan menjauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah azza wa jalla haramkan baginya jannah, dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang musyrik, tidaklah memiliki penolong-penolong. Fakaifa yuj'alu syirku wasilatan ilaihi ta'ala Allahu amma yaquluna. Maka bagaimana mungkin kesyirikan dijadikan sebagai sebuah jalan yang mendekatkan kepada Allah? Maha tinggi Allah dari segala sesuatu yang mereka ucapkan. Asyahidu minal ayati, inti yang terkait dengan pembahasan dari ayat tersebut, ya, syahid itu kalau penerjemahan tekstualnya ya saksi ya. Tapi dalam konteks yang semisal dengan ini, asyahid minal hadith, asyahid minal ayah, maksudnya apa? Maksudnya inti dari dalil tersebut yang terkait dengan pembahasan ini. Nah, jadi tidak mengapa antum terjemahkan dengan agak panjang. Inti yang terkait dengan pembahasan dari ayat tersebut, ya, enggak masalah. Kalau antum terjemahkan dengan saksi, ya, orang yang dengarkan enggak paham. Kalau antum enggak terjemahkan, syahidnya adalah, kalau orang yang enggak terbiasa, dia akan sulit memahami. Maksudnya apa sih syahid ini? Baik. Inti yang terkait dengan pembahasan dari ayat tersebut adalah anna fiha dalilan ala anna hunaka minal musyrikina man ya'budu salihina. Bahwasanya di dalam ayat tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya di sana ada orang-orang musyrik yang mengibadahi orang-orang saleh. Dan ayat yang dimaksud adalah ayat di dalam matan yang sedang kita baca syarahnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant. استغفرك واتوب اليك وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.